أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bab 148. Bab ini hanya terdiri dari satu hadis. Itu pun merupakan pengulangan. Bab istibabi wasiyatil ahli marid ومن يهدوه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق بأمره وكذا الوصية لمن قرب سبب موته بحق أو قصاص أو نحوه. باب tentang disunahkannya memberikan wasiat kepada ahlul marid, kepada ahli, orang yang sakit atau yang akan meninggal, agar berbuat baik, berlaku sabar atas sesuatu yang menimpa ahlinya tersebut. Dan juga bab tentang wasiat terhadap orang yang sudah dekat asbab kematian. Di hadis ini dicontohkan kisos atau kah. Kita baca hadisnya 913. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Jubayna, bahwa ada seorang wanita suku Jubayna, atatil nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya ubla min az-zina. Wanita ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Sahabat bukan wanita ini. Sahabat. Tahulah kita bahwa di antara sahabat ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang minum khamr. Yang tidak ada adalah sahabat berbuat syirik, sahabat berbuat bid'ah, masuk ke dalam aliran sesat. Ini tidak ada. Masuk ke dalam firqah di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini tidak ada. Ada mobil yang menghalangi Fortuner putih di 1589 PGA B1589 PGH. Mohon dipindah. Anna imra'atan min Juhayna atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya ubla min az-zina. Ada seorang wanita Juhayna datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Para sahabat yang berzina atau yang minum khamr atau yang berjudi bisa dihitung dengan jari, bisa dihitung dengan jari sebelah tangan kita. Mungkin 2 atau 3 orang. Tentu ini sangat berbeda dengan kaum muslimin hari ini. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak kaum muslimin hari ini yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi. Ya. Itu salah satu bedanya. Dan kita akan lihat wanita yang berzina ini akhirnya seperti apa. Bandingkan dengan wanita-wanita berzina hari ini. Mari kita lihat, kita dengar kisah dari Imran bin Husain ini. Faqalat, wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Dia mengatakan, ya Rasulullah, asabtu hajjan. Ya Rasulullah, aku telah melanggar had. Had, hudud, itu batas-batas yang tidak boleh kita lewati. Seperti berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, dan seterusnya. Fa'akibhu aliyya, mohon tegakkan hukuman atas diriku. Nah, lihat. Berarti wanita ini bertobat. Wanita ini mengaku salah. Wanita ini siap menerima hukuman demi tobatnya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, wali dari wanita ini. Menarik sih. Rasulullah memanggil walinya. Kalau kita dengar ada wanita ngaku berzina, hamil, kira-kira yang kita panggil pertama siapa kira-kira? Siapa yang menzinaimu? Gitu ya. Siapa yang menzinaimu? Bawa kemari, suruh tanggung jawab. Rasul, ya. Rasul tidak. Rasul tidak mencari siapa yang menghamilimu. Bahkan seandainya wanita ini mengatakan, ya Rasul, aku dihamili oleh si fulan, berhakkah si fulan ini ditangkap kemudian direjam? Jawabnya, tidak boleh. Tidak boleh. Karena seorang berzina akan dicambuk, direjam apabila ada saksi minimal 4 orang laki-laki. Kalau perempuan ya 8. Ya. Nah, ini seorang wanita tentu tidak bisa diterima. Apalagi pelakunya. Ya, lebih tidak bisa diterima. Faqal, lalu Nabi bersabda kepada walinya. Wali bisa bapak, bisa abangnya, bisa pamannya, bisa keponakannya laki-laki, bisa anaknya laki-laki. Urutan wali. Wali pasti mahram. Wali pasti mahram. Mahram? Mahram pasti wali. Ada yang bukan mahram tapi bisa menjadi wali. Ya. Ada yang bukan mahram seperti sepupu. Sepupu ini kan bukan mahram. Bisakah dia menjadi wali? Bisa. Apabila wali-wali lain tidak ada. Ayahnya tidak ada, abangnya tidak ada, kakeknya tidak ada, anaknya laki-laki tidak ada. Yang terdekat sepupu misalnya, maka sepupu bisa menjadi wali. Apakah menjadi mahram? Tentu tidak. Sepupu sampai kapanpun bukan mahram. Apa kata Nabi kepada walinya? Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada wanita ini. Menarik juga di sini. Nabi tidak mengatakan awasi, jangan sampai lari, ikat. Tidak, justru Nabi mengatakan aksin ilaih, berbuat baiklah kepada wanita ini, wanita yang telah berzina ini, berbuat baiklah. Faida wadu'at fa'tini biha, jika dia telah melahirkan, bawa kemari. Untuk apa? Untuk direjam. Karena wanita yang sedang hamil tidak boleh direjam. Fafa'ala, singkat cerita, sudah melahirkan, maka fa'amara biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alayha thiyabuha thumma amara biha farujibat. Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mengencangkan pakaian wanita ini, diikat pakaiannya, dikencangkan. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat untuk mulai merajam wanita ini, dan akhirnya mati. Karena dirajam harus mati. Kalau dicambuk belum tentu mati, kalau dirajam pasti mati. Ini dirajam adalah dilempar kepalanya dengan batu berapa kali? Sampai mati. Sampai mati. 100 kali belum mati, terus 10 kali sudah mati, sudah. Sampai mati. Dan ini seadil-adil hukuman. Tidak ada hukuman bagi pezina yang lebih pas dari hukuman ini. Seadil-adil hukuman. Thumma salla 'alaiha. Setelah meninggal, Nabi mensolatkan wanita ini. Di riwayat lain dikatakan Umar bertanya, tusalli 'alaiha wa qad zanat? Engkau salati dia ya Rasulullah padahal dia telah berzina? Nabi menjawab, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertobat. Seandainya taubatnya dibagi untuk 70 penduduk Madinah. 70 penduduk Madinah hari itu siapa? Sahabat. Berarti 70 sahabat. La wasi'atkum, cukup. Berarti taubatan nasuha, taubat yang dijamin oleh Nabi diterima. Ya. Di riwayat lain dikatakan laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertobat. Seandainya para pemungut zakat mau bertobat seperti tobatnya wanita ini, maka Allah akan mengampuni. Berarti para pemungut pajak disuruh bertobat. Berarti para pemungut pajak berada dalam kebatilan. Kalau tidak berada dalam kebatilan, mustahil disuruh taubat. Ya. Karena pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin. Pajak hanya dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, atau umumnya non-muslim. Karena kaum muslimin sudah dibebani dengan zakat. Beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini, karena hadis ini merupakan pengulangan di awal-awal kitab dan soal ini. Hadis nomor 22. Anda bisa lihat fawaidnya di hadis ke-22. Kita lanjutkan bab 149. Babu jawazi qawlil marid ana wajhi aw ma'u aw warasa wa nahbi dhalik idza lam yakun ala sabil at-tasaffud wa izhar al-jaza. Bolehnya orang yang sakit mengatakan aku sakit, aku pusing, aku demam, aduh, sakitnya kepalaku dan seterusnya, ini boleh. Apabila tidak mengandung nada penolakan terhadap takdir, marah terhadap takdir, sekedar mengadu untuk mengurangi rasa sakit. Karena orang yang bisa mengeluh itu walaupun sedikit akan mengurangi rasa sakit. Oleh karena itu penduduk neraka awalnya bisa mengeluh, awalnya bisa mengadu kesakitan, adu, adu, adu. Nah, satu ketika Allah mengatakan diam, maka diamlah penduduk neraka, sudah tidak bisa mengeluarkan suara lagi, sudah tidak bisa mengeluh lagi. Diam dalam siksaan yang abadi. Waliyatubin. Hadis pertama, hadis 914. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu." Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan sakit. Sepertinya sakit menjelang beliau wafat. Famasistu, lalu aku sentuh beliau dengan tanganku. Fakultu, dan aku mengatakan, innaka latu'aku wakan syadidah. Sungguh, engkau sakit sekali, engkau panas sekali, demam, panas sekali. Nabi menjawab, Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini setelah menyentuh. Dengan menyentuh, terasa oleh Ibnu Mas'ud betapa panasnya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, "Ajal. Iya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku sakit dua kali lipat dari sakit kalian. Aku demam dua kali lipat dari demam kalian." Jika kita demam 40 derajat sudah paling tinggi, enggak kuat, maka Nabi 80 derajat. Jika pusing itu ada levelnya, misalnya level tertinggi itu 10 misalnya, Nabi 20. Dan begitu seterusnya. Nabi dengan kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada beliau, kenikmatan terbesar Allah berikan kepada para nabi dan rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan itu Allah uji para nabi dan rasul dua kali lipat dari manusia biasa. Ya, semakin mendapatkan banyak nikmat Allah, semakin berat ujian. Apa nikmat terbesar? Kenabian. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari kenabian. Ya. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, itu nikmat kecil. Ya. Jauh lebih kecil dari nikmat iman, nikmat Islam. Oleh karena itu orang yang diberi iman dan semakin kuat imannya, semakin berat ujian. Inilah para nabi dan rasul. Ketika sakit, rasa sakitnya itu dua kali lipat dari manusia biasa. Muttafaqun alaih. Di riwayat lain dikatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dalika anna laka ajrain." Kalau begitu engkau mendapatkan dua pahala. Nabi menjawab, "Iya." Berarti semakin sakit, semakin menderita, semakin besar pahala. Ya. Kita berangkat ngaji, naik mobil mewah, bak ber-AC dingin, insya Allah berpahala. Kita berangkat ngaji, naik bus umum atau angkot, lebih besar pahalanya. Kita berangkat ngaji dengan berjalan kaki panas, ya, lebih besar pahalanya. Ya. Semakin besar bala, semakin besar pahala. Fikul hadis. المريض إذا اشتد عظم الأجر وإذا زاد عليه حط عليه من خطاياه. Orang yang sakit, semakin keras sakitnya, semakin besar pahalanya. Semakin bertambah rasa sakitnya, semakin banyak dosa-dosa yang akan diampuni. Sakit menggugurkan dosa-dosa. Segala penderitaan termasuk sakit. Jawazu ilhaqil awliya bil anbiya liqurbihim minhum wa in kanat darajatuhum munhatidatun anhum. والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة فمن كانت نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa semakin besar kenikmatan yang diterima oleh seorang hamba, maka semakin besar rasa sakit yang akan diterima. Cuman yang tahu tentang ini hanya Allah, bukan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh menimbang-nimbang. Si fulan nikmatnya begini, sakitnya sekian dan seterusnya, itu rahasia. Maka disebutkan di sini wasir, itu rahasia. Ya. Hanya Allah yang tahu. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kita tidak tahu kesedihan apa, kemudorotan apa yang beliau terima. Bandingkan dengan yang bukan Nabi, seperti Masithah misalnya, tukang sisir Fir'aun. Sepertinya ujian kepada Masithah lebih berat dari Sulaiman? Tidak. Ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman lebih berat dari ujian yang Allah timpakan kepada Masithah. Karena Sulaiman alaihi salatu wassalam seorang Nabi, ujiannya lebih berat dari Masithah. Walaupun di mata kita Masithah lebih berat, direbus bersama keluarganya. Kemudian al-qawiyyu yahmilu ma humila wad-da'ifu yarfuku bi illa annahu kullama qawiyat al-ma'rifatu bil mubtala hana 'alayhi al-bala wa minhum man yanzuru ila ajri al-bala liyahuna 'alayhi al-bala. Orang yang kuat itu bisa menahan beban, bisa menahan derita, tidak seperti orang yang lemah. Ya. Adapun orang yang mengetahui tentang bala, maka akan bisa mengurangi bala. Ya. Atau melihat ganjaran. Banyak di antara kaum muslimin yang merasa ringan melaksanakan qiyamul lail misalnya, merasa ringan ketika mengeluarkan uang sekian puluh juta, sekian ratus juta, sementara yang lainnya merasa berat. Kenapa dia merasa ringan? Karena dia melihat ganjaran, melihat pahala yang Allah janjikan. Maka dia mengeluarkan sekian puluh juta, sekian ratus juta, begitu ringannya. Begitu juga ketika kita diuji dengan ujian yang berat, tapi kita menanggungnya dengan terasa ringan. Karena apa? Karena pahala. Saya kira ini tidak dimiliki oleh orang-orang kufar. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang terakhir, jawazu masil marid li ma'rifati halihi. Bolehnya menyentuh orang yang sakit untuk tahu, untuk mengetahui keadaannya. Boleh. Ini bukan termasuk bid'ah, khurafat, tahayul, klinik, tidak. Boleh menyentuh orang yang sakit. 915 wa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min wajhin ishtadda bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk aku ketika aku sakit keras. Ini terjadi ketika haji wada. Dan kejadian ini di Mekah, bukan di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit di Mekah di haji wada, dan Nabi menjenguknya di kemah, di kemahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, balagha bi ma tara. Aku menderita sakit sebagaimana yang engkau lihat ya Rasul. Wa ana dzu malin, dan aku memiliki harta. Yang dimaksud banyak hartanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang kaya, walaupun tidak sekaya Abu Bakar atau Utsman, tapi termasuk sahabat yang kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa la yarithuni illa ibnatan li. Tetapi tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuanku. Berarti di sini Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya istri. Karena disebut ahli warisku cuma satu, yaitu anak perempuan, itu pun satu. Kenapa? Karena lima orang tadi pasti dapat, pasti ahli waris. Ayah, ibu, anak, istri, suami. Kalau mayatnya perempuan, lima orang ini pasti ahli waris, pasti dapat bagian waris. Berbeda dengan saudara, bisa ahli waris, bisa tidak, tergantung kasus. Kalau mayat itu punya anak laki-laki, saudara tidak dapat. Kalau mayat itu tidak punya anak laki-laki, saudara dapat. Ya. Adapun lima ini, ayah, ayahnya si mayat, ibunya si mayat, anaknya si mayat, istrinya si mayat, atau suaminya si mayat kalau mayatnya perempuan, pasti dapat. Ya. Hanya dapatnya bisa tergantung kasus. Ya. Ayah dan ibu bisa sepertiga, bisa seperenam. Tergantung si mayat ini punya anak apa tidak. Istri dapatnya bisa seperempat, bisa seperdelapan. Tergantung mayat punya anak apa tidak. Begitu juga suami dapatnya bisa setengah, bisa seperempat. Tergantung mayatnya ini punya anak atau tidak. Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan. Ya. Yeah. Hadis ini tidak diteruskan oleh beliau karena hadis ini berulang, ya, di awal-awal bab niat, hadis ke 6, ya, bab niat. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas minta izin kepada Nabi untuk berwasiat dengan harta, karena hartanya banyak, sementara ahli warisnya cuma satu. Maka afa atasaddaqu bi tsulutsai mali, bolehkah aku berwasiat 2/3 hartaku? Jadi untuk anakku biar 1/3 saja, yang 2/3 untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nabi menjawab, tidak boleh. Tidak boleh, terlalu banyak. Fasatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah, separuh ya Rasulullah? Jadi separuh hartaku untuk kaum muslimin kalau aku mati nanti. Kata Nabi mengatakan tidak boleh, masih terlalu banyak. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Fatsulutsu ya Rasulullah, bagaimana sepertiga?" Lalu Nabi menjawab, "Ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir au kabir." Iya, boleh sepertiga. Dari sini keluar hukum bahwa wasiat maksimal adalah sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Haram. Kemudian di hadis ini pula, Sa'ad bin Abi Waqqas merasa takut kalau akhirnya meninggal di Makkah, karena para sahabat tidak mau meninggal di Makkah, maunya para sahabat meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Dari sini keluar hukum fawaid yang dikeluarkan oleh Salim di hadis nomor 6 dulu, bahwa haram memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain. Sebab kalau boleh, tentu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak perlu ketakutan, tinggal berpesan saja kepada keluarganya agar dikubur di Madinah. Kan hari itu sudah ada teknologi untuk mengawetkan mayat, ya. Nah, dari Mekah, Madinah, seminggu kan cukup. Nah, ini tidak boleh, ya. Berarti memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain, menurut beliau haram. Mati di Jakarta, ya kubur di Jakarta. Jangan kubur di Surabaya. Mati di Surabaya, ya kubur di Surabaya. Mati di Mekah, kubur di Mekah. Mati di Madinah, kubur di Madinah. Ya, 916. Wa 'an al-Qasim ibn Muhammad qalat Aisyah radhiyallahu anha. Dari Qasim bin Muhammad, beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Wa ra'sahu." Sakitnya kepalaku. Aisyah mengatakan, mengadu, mengeluh seperti ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu Nabi juga sedang sakit kepala. Ya. Dan diriwayatkan ini menjelang beliau wafat. Berarti sakit beliau yang 14 hari itu. Ya. Karena beliau sakit 13 atau 14 hari. Kemudian di hari ke-14 beliau merasa enteng, merasa enak, maka beliau dengan dipapah oleh dua orang, Ali dan Hudail, datang ke masjid. Kaum muslimin, para sahabat yang sedang sholat di belakang Abu Bakar, hampir-hampir tidak bisa menahan diri karena saking senangnya melihat Nabi sembuh. Tidak tahunya bahwa itu adalah sholat terakhir Nabi bersama para sahabat. Besoknya wafat. Nah, di sini mungkin beberapa hari sebelum beliau wafat, di hadapan Nabi yang sedang sakit, Aisyah mengatakan, "Wa ra'sa." Betapa sakitnya kepalaku. Dijawab oleh Nabi, "Bal ana wa ra'sa." Ada kata-kata bal. Ya. Terjemahan yang pas, akulah yang lebih sakit, kepalakulah yang lebih sakit. Dan jelas sakitnya Aisyah tidak ada apa-apanya dibanding dengan sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kali lipat. Ya. Ini dalam hadis panjang yang tidak dilanjutkan oleh beliau, kisah tentang kecemburuan Aisyah di saat-saat beliau menjelang wafat. Tentu Aisyah tidak tahu kalau akhirnya beliau wafat dari sakit tersebut. Ya. Sementara Aisyah sakit kepala yang luar biasa, dan Aisyah menyangka dirinya akan meninggal. Ya. Aisyah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kecemburuannya. ya, bahwa kalau aku mati begini begini begini, ya, inilah wanita. Ya, sifat asli wanita ada pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Maka cemburunya seorang wanita adalah tabii, berbeda dengan cemburunya seorang laki-laki. Bukan tabii, bukan tabiat, tapi syar'i, syariat, wajib. Cemburunya seorang wanita biasa, tabiat, tabiat wanita, sesuatu yang biasa saja. Anak-anak suka mainan, ya kan? Tabiat laki-laki suka wanita, nah, tabiat wanita cemburu biasa. Adapun cemburunya laki-laki adalah syar'i, bukan hal yang biasa, tapi syar'i. Oleh karena itu tercela seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, tercela sekali. Tak pernah Nabi bertanya pada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, jika engkau pulang ke rumah, engkau dapati istrimu sedang bersama dengan laki-laki lain, maksudnya berzina, apa yang akan engkau lakukan? Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Nabi mengatakan, lihat betapa cemburunya Sa'ad bin Ubadah. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Inilah laki-laki, semakin pencemburu semakin mulia. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu adalah laki-laki yang hina. Sebagaimana kita lihat sebagian laki-laki tidak cemburu, istrinya terlihat, lehernya terlihat, rambutnya dilihat oleh laki-laki manapun, tidak ada rasa cemburu. Ya, bahkan ngobrol berlama-lama dengan laki-laki lain, tidak cemburu. Fikul hadis, jawazu saqwal maridi in kana ala ghairi sabili tasakhut lil qadari wa tadajjur wa idza kana ali ala sabili talab min Allah ala raf'ihi. Bolehnya mengeluh sebagaimana fawaid-fawaid sebelumnya, dengan syarat tidak ada nada penolakan, tidak ada nada marah, tidak terima terhadap takdir. Ini boleh. Dan juga dengan maksud agar rasa sakitnya itu hilang atau setidaknya berkurang. Yang kedua, al-alamu la yaqdiru ahadun ala raf'ihi والنفوس مجمولة على وجدان ذلك ولا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه وإنما كلف العبد ألا يقع منه في حال المصيبة ما ليس له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزاء الزائد لأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصواب. سكت itu tidak bisa dihilangkan oleh seseorang. Bisakah kita menghilangkan rasa sakit yang ada di kepala kita, di perut kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa adalah menahan. Menghilangkan tidak bisa. Kalau memejamkan mata kita bisa, menutup telinga kita bisa. Tapi menghilangkan rasa sakit tidak bisa. Mesti butuh pertolongan dari luar, obat misalnya. Kita tidak bisa. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menahan dan bersabar. Jangan sampai dengan sakit itu lalu kita berkeluh kesah yang mengandung makna dosa. Ya, biasanya berupa pertanyaan. Ini tidak boleh. Kenapa? Salah apa saya? Dosa apa saya? Sehingga Allah takdirkan saya sakit berbulan-bulan tidak sembuh, tidak bisa bangun, dan seterusnya. Ini haram. Ucapan seperti ini haram. Menunjukkan bahwa dia tidak mau menerima takdir. Terserah Allah. Kita ini milik Allah, hamba Allah. Mau dibikin apa kita oleh Allah, terserah Allah. Allah bikin kita bertahun-tahun hanya tergeletak di tempat tidur, terserah Allah. Wajib bagi kita bersabar. Dan tidak boleh ada pertanyaan kenapa, apa salah saya. Karena Allah memberikan ujian tidak menunggu kita salah. Mau salah, mau benar, kalau Allah mau uji, uji. Apa salah Nabi Ayyub sehingga sakit bertahun-tahun? Tidak ada. Itu kehendak Allah. Dan wajib bagi Nabi Ayyub untuk bersabar, sebagaimana wajib bagi kita semua untuk bersabar. Mujarradu syaqwa laysat madmumatan hatta yahsul at-tasakkutu lil maqdum. Sekedar mengeluh, mengeluarkan kata-kata aduan, itu tidak tercela selagi tidak ada ucapan yang bernada marah terhadap takdir, tidak menerima takdir. Al-ittifaqu ala karahati syaqwa al-'abdi rabbahu wa syaqwahu sallallahu alaihi wasallam innama huwa ala sabili dzikrin linnas la ala sabili tadajjur. Sudah disepakati oleh para ulama bahwa mengadu seorang hamba, mengadu kepada Allah, ini tidak disukai. Makruh, tidak disukai. Bagaimana dengan Nabi mengatakan waraksahu? Ya. Berarti Nabi mengadu, berarti Nabi melakukan sesuatu yang tidak disukai. Beliau menjawab di sini, innama huwa ala sabili dzikrin linnas, untuk memberitahukan kepada manusia. Akhirnya kita semua tahu kan, dengan Nabi mengeluh seperti tadi didengar oleh Aisyah, dan riwayatnya sampai kepada kita semua bahwa begitulah Nabi menderita sakit yang luar biasa. La ala sabili tadajjur, beliau bukan menolak takdir, bukan marah terhadap takdir. Kemudian fihi dalilun ala anna wafatan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla Aisyah. Hadis di atas merupakan dalil bahwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Aisyah. Karena ada kata-kata Aisyah yang menunjukkan aku akan mati dulu. Ini keliru. Yang benar Rasulullah. Ya, kita salat dulu. Untuk pekan depan libur ya, masjid mau dipakai, kita diliburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tunggu lagi. Yang lainnya. Ngapain ngapain itu? Depan. Iya, maju ke depan sama maju ke belakang. Depan masjid semua. Adito ambil satu. Adito, kenapa? Ambil satu. Kita lanjutkan satu bab lagi, bab 150, bab mutalqinil muqtadar la ilaha illallah, bab tentang mentalkinkan, menuntun orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Hadis 917. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, setelah mengucapkan la ilaha illallah lalu dia mati, ucapan terakhir di dunia adalah la ilaha illallah, maka dijamin dia masuk surga. Maka kita saling tolong-menolong untuk menuntut orang yang dalam sakaratul maut agar dia mengucapkan la ilaha illallah beberapa saat sebelum meninggal. Jika ini terjadi, maka dijamin dia masuk surga. Ya, maka kita bantu ayah kita, ibu kita, kakek kita, teman kita yang sedang sakaratul maut, yang menjelang mati, yang sedang koma misalnya. Ya. Tahu dari mana? Dari fisik tentu, bukan dari dalil khusus. Kita talqin, setelah kita talqin, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia sembuh, nggak jadi mati. Masalah apa enggak? Ya, nggak masalah, nggak masalah ya. Maka tidak benar ucapan sebagian orang, ente main talqin aja, emang ente tahu kalau mau mati. Nah, ucapan itu benar, nggak ada yang tahu. Memang. Seperti pembahasan fawaid terakhir tadi, bahwa tanda-tanda dekatnya kematian itu dengan fisik, sakit keras, badan sudah sulit digerakkan, ngomong sudah susah. Nah, ini tanda-tanda ajal sudah dekat. Walaupun kemungkinan dia sembuh, malah kemudian berumur panjang, ya tentu ada, tidak mustahil. Tetapi ketika seseorang dalam keadaan lemah seperti itu, berarti sudah dekat ajal. Disunahkan mental. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Hakim dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Fikul hadis istihbabu talqinil mayyit la ilaha illallah. Disukai mentalqin mayyit dengan la ilaha illallah. Sampai di situ. Tidak usah dilanjutkan dengan Muhammad Rasulullah, karena dia sudah masuk Islam. Dan talqin di sini tujuannya agar ucapan terakhir dia di dunia la ilaha illallah. Bukan tujuannya masuk Islam, karena dia sudah masuk Islam. Dan juga tidak benar pendapat sebagian orang dengan mengatakan kepanjangan kalau la ilaha illallah cukup Allah saja atau illallah. Takutnya kalau la ilaha illallah baru la ilah mati, gimana? La ilah, tidak ada Tuhan, mati ya. Ini pendapat seperti ini tidak benar. Tentu Allah lebih tahu, Rasulullah lebih tahu daripada kita, ya kan? Kalau memang ada kekhawatiran seperti itu, tentu akan dibahas oleh Nabi. Nabi tidak bahas. Berarti talqin dengan la ilaha illallah bukan Allah. Laisa kullu ahadin yaqinu an yakuna hadha kalamuhu ala firasyil maut. Tidak semua orang sanggup mengucapkan la ilaha illallah di ranjang kematiannya. Tidak semua orang sanggup. Walaupun dia muslim, walaupun dia beriman, walaupun dia ahli salat, ahli puasa, tidak ada jaminan. Hanya Allah yang tahu siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dan siapa yang tidak. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diriwayatkan akhir ucapan beliau la ilaha illallah. Tidak terdengar oleh Aisyah, kan satu-satunya manusia yang menunggui ajal Nabi adalah Aisyah. Ya, berada di antara leher dan dada. Rasulullah wafat ketika beliau berada di antara wajah beliau, kepala beliau ada di antara leher dan dada, kata Aisyah. Dan Aisyah tidak meriwayatkan ada ucapan la ilaha illallah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah Allahumma ar-rafiqul a'la. Ar-Rafiqul A'la. Ini ucapan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Aisyah. Nabi tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, tapi dengan hati. Man kutima lahu bi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Yang terakhir, yang bagi iltizamu bil islami fil hayat li anna dhalika yu'inu sahibahu ala sabati indal maut. Diwajibkan bagi seorang muslim untuk berpegang teguh dengan Islam di dalam kehidupan ini. Ya salat, ya puasa, ya zikir, ya wirid, di mana di dalam salat dan ucapan la ilaha illallah. Agar apa? Agar di akhir kehidupannya, menjelang kematiannya, ucapan yang keluar dari mulutnya juga la ilaha illallah. Hadis terakhir 918. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, tuntunlah mauta yang dimaksud di sini adalah orang yang menjelang mati, bukan mayit. Orang yang menerjemahkan memahami mauta dengan mayit tentu keliru. Talqinkan orang yang sudah mati, tuntunlah dengan la ilaha illallah. Ini keliru. Tujuan tidak tercapai, karena tujuan talqin agar si mayat ini akhir ucapannya la ilaha illallah. Ini sudah mati. Sebagaimana sebagian saudara kita yang mentalkin orang yang sudah mati di kuburan, ya, memberikan pelajaran dengan mengucapkan la ilaha illallah atau kata-kata lain. Oh, sebentar lagi kau akan didatangi kedua utusan Allah, Munkar Nakir. Nanti dia akan bertanya begini-begini. Kalau dia bertanya begini, jawabnya begini ya. Nah, ini batin. Ini dilakukan oleh sebagian orang. Ini batin. Nabi saja tidak bisa membuat orang yang ada di kubur bisa mendengar. Inna kana tasmi'u man fil kubur. Engkau tidak bisa membuat orang yang ada di kubur bisa mendengar. Itu Nabi SAW, apalagi kita. Tidak bisa kita membuat orang yang ada di kubur mendengar, menerima pelajaran. Rawahu Muslim dari sini sana di wajib Imam Muslim. Pikul ini dan tiga di sini. At-talqinu yakunu 'inda al-ihtidha' wa laysa ba'da wa'ini. Talqin itu ketika sakaratul maut, sebelum mati, bukan setelah mati. Ya. Adapun setelah mati tidak berguna. Ada juga ada hadis dhaif bahkan maudhu', lakinu mautakum yasin. Talqinkan orang yang mati dengan membaca yasin. Ini hadis palsu. Yang sahih la ilaha illallah bukan surat yasin. Seluruh hadis-hadis tentang surat yasin tidak ada yang sah. Keutamaan surat yasin tidak ada yang sah. Al-Nasu yuqatiluna min ajri la ilaha illallah falyahrizu ala al-mauti 'alayha. Manusia itu berperang karena membela la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah manusia berperang. Maka falyahrizu ala al-mauti 'alayha. Maka kita sangat berharap mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapan kita. La ilaha illallah. Nah, karena itu ketika ayah kita misalnya, ibu kita misalnya dalam keadaan sakit berat, lalu kita talqin la ilaha illallah, lalu ibu kita mengucapkan la ilaha illallah dengan nada lirih lemah, maka setelah itu jangan diajak bicara lagi. Karena sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita berharap bahwa itu ucapan terakhir beliau. Jangan sampai ada ucapan lain lagi. Jangan diajak ngobrol. Nanti ada ucapan lain, lalu mati, berarti batal lah yang maksud maksudnya bukan la ilaha illallah akhir dari ucapan. Sa'adatul mar'i bis dunya wal akhirah marhunatun bi iqdihi wa qouli la ilaha illallah. Kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat itu tergantung dengan iktikadnya dengan ucapan la ilaha illallah. Sampai ketika seseorang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk. Nah, kemudian ada peringatan dari beliau, tapi ma yaqulu ummatun nas min at-talkin lil amwat inda dafnihi bid'atun qabihah wa la yasifu fiha hadith. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang awam yaitu mentalkin orang mati yang sudah dikubur seperti tadi, maka ini bid'atun qabihah, bid'ah yang sangat buruk, tidak sah satu hadis pun tentang ini. Wallahu. Ada pertanyaan? Bolehkah menyentuh orang yang sakit jika bukan mahram? Ya enggak apa-apa, laki dengan laki-laki. Kalau laki dengan laki-laki kan enggak perlu mahram. Ya. Perempuan dengan perempuan. Jadi contohnya kan Rasulullah Ibnu Mas'ud menyentuh Rasulullah. Kalau laki-laki dengan perempuan tentu harus mahram. Ada saudara yang sakit lama, sakit berat, saran apa supaya saudara tidak putus asa dan tidak banyak sampaikan bahwa wajib kita semua menerima takdir Allah. Akui bahwa kita ini hamba Allah, budak Allah, milik Allah. Apapun yang akan Allah berbuat terhadap diri kita itu terserah Allah. Kan tidak ada bedanya antara kita dengan batu di mata Allah. Apa bedanya? Batu itu kapan mau dihancurkan oleh Allah? Apakah ada yang protes? Tidak. Maka kapan kita mau dihancurkan, mau dibikin sakit, terserah Allah. Apa kalau batu tidak boleh protes, manusia boleh protes? Tidak boleh. Tidak boleh. Istri Nabi yaitu Aisyah meninggalnya berapa tahun setelah Nabi wafat? Lama ya. Di zaman Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun. Ya, kan masih hidup. Di zaman Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ya. Lama. Ali saja kan dari Nabi 30 tahun. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam bahwa kekhalifahanku akan berjalan selama 30 tahun. Bagaimana hukum orang yang menghitung dan mengaudit pajak padahal pengurusan pajak adalah batin? Ya berarti membantu. Seperti saya tidak makan riba, saya tidak melaksanakan riba, tapi saya ikut membantu menghitungnya. Kalau menjual sekian, nanti ribanya sekian. Kalau pinjam sekian, ribanya sekian. Saya menghitung. Berarti saya ta'awun. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Hukum orang yang taat membayar pajak kepada negara bagaimana? Enggak apa-apa. Karena memang tidak bisa dihindar. Antum bisa tidak bayar pajak? Kan enggak bisa. Ya kan? Antum punya motor, antum punya mobil, enggak mau bayar pajak, yang susah siapa? Ya kita sendiri, ya kan? Nah, apain barangnya emang enggak apa-apa ya. Apa antum dikejar-kejar ketika enggak bayar pajak, ya? Cuma tahu sendiri. Ya. Ditangkap polisi ya. Maka ya boleh. Ya gak ada pilihan lagi. Yang haram adalah para pengurus. Yang didolimi tidak dosa. Didolimi kan tidak dosa. Yang dosa itu yang didolimi. Apakah saat bin Abi Waqqas yang diceritakan tadi, yang pada waktu wafat dimandikan malaikat dan jasadnya waktu diantar ke kubur diikuti tujuh burung? Bukan. Yang itu bukan saat bin Abi Waqqas, tapi saat bin Mu'adz. Ya, masih muda, kira-kira 37 atau 38 tahun meninggal. Ya, masuk Islam kira-kira 30 atau 31 tahun. Dan ketika meninggal, aras berguncang. Dan Nabi turun dari untanya. Ditanya, kenapa engkau turun, ya Rasul? Ketika mengantarkan jenazah itu, Nabi mengatakan, aku malu dengan 70.000 malaikat yang berjalan kaki mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Ada ustaz yang berkata, sebagian ulama ada yang mengatakan qunut subuh tidak disyariatkan, tetapi tidak sampai membid'ahkan. Ini kan kalimat yang pertama bertentangan dengan kalimat kedua. Sebuah ibadah yang tidak disyariatkan namanya apa? Tidak disyariatkan namanya apa? Kalau itu ibadah. Sholat rogoi, sholat yang susah banget ini tidak disyariatkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Namanya apa? Ibadah. Tahlilan, muludan, tidak disyariatkan. Namanya apa? Ibadah. Ini kaidah yang sangat-sangat dasar. Ketika sesuatu tidak disyariatkan, tentu namanya bidah. Dan sebagian sahabat membidahkan ini. Karena ketika munculnya qunut subuh ini, sebagian sahabat masih hidup dan membid'ahkan, mengatakan kepada anaknya, "Hai bunaya, innahu muhdats." Muhdats bid'ah. Yang tidak syak lagi. Tidak disyariatkan bid'ah. Pertanyaan, bukankah setiap ibadah yang tidak disyariatkan pasti bid'ah? Ah, itu sudah tahu. Tahu, nanti kalau kita daripada Ustaz ini kaidah luar biasa, belajar kaidah tidak mentang-mentang senior kemudian dia pasti benar. Kaidah luar biasa, belajar manhaj harus betul-betul matang, sebab kalau tidak nanti akan salah yang fatal. Maka tentang kaidah luar biasa, ya, tentang usul, tentang kaidah, ilmu yang sangat-sangat penting. Bolehkah seorang istri memakai cincin saat keluar rumah? Apakah ini merupakan tertentu? Tidak. Boleh. Boleh. Wanita memakai cincin, gelang, kalung, perhiasan, boleh. Nah, tentu untuk gelang, kalung tidak terlihat. Cincin terlihat, tidak masalah. Bolehkah seorang anak yang sudah menikah dan sudah berpenghasilan memakan hidangan orang tua di mana penghasilan orang tua dari pekerjaan asuransi? Menghindar lebih baik. Menghindar lebih baik. Saya tidak berani. Bagaimana jika dengan menisbatkan contoh pasti sakitku ini karena dosa dan maksiatku, apakah ini diperbolehkan? Tidak boleh. Memastikan seperti itu tidak boleh. Miraj mambil goib, mengira-ngira hal yang goib. Tahu dari mana? Berapa banyak orang yang bermaksiat lebih dari kita, tetapi segar bugar sampai meninggal. Tidak boleh. Bermuhasabah boleh. Saya sakit seperti ini mungkin karena saya terlalu bakhil, misalnya. Nah, untuk memperbaiki diri agar tidak bakhil lagi, mungkin karena selama ini saya kurang banyak berdoa, mungkin selama ini saya sering telat berjamaah, saya begini. Ini boleh. Jangan mau memastikan. Tujuannya untuk apa? Memperbaiki diri. Wong. Ya, itu saja. Sekali lagi, kan depan mesti kita mau dipakai, kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.